Roma pasal 10. Butumba atau kana matundu rijai pemerintah, sabana dari atau peparenta to danom barata kuasana, garijai ala tala. Pura-pura to peparenta to naria bei-bei, dipaka kuasa ala tala. Itu sampe tau to nangeba pemerintah, nangeba nuapa to dipaka tantu ala tala boto. Pada tau no inggu ibetu, na tantu mo kana rasuku. Pemerintah da para lura pokaikan tau to no ingguna belo. Aga tau no ingguna ja, to masih pato mai kari jai pemerintah. Jadi ane komi madota matubu, ante daria e karara rijai pemerintah. Kavia moto na belona, pada komi kanara toyan to pemerintah. Sabana to pemerintah batuan wala tala, to no karaja mempaka belo katubuta. Tapi ane komi mo via kajana, na tantu mo komi kana mai karijai ira, sabana naria mami kuasa ira, membasuku tau na jaa. Ira batuan wala tala, to mempaka vela pesuku wala tala, ka tau-tau tono via kajana. Etu sabana kita masih pato, me kou rijai pemerintah. Kita me kou rijai ira, ala kita da ama vela pesuku. Tapi da aga etu, kita vo me kou rijai ira, sabana pekiri rarantai iramboto, nompaka noto ka kita, etu masih pato ropo viata. Etu vou sampe kita masih pato, membabayari balasite, sabana to peparenta, batuan wala tala, to nipaka tanto mantui bago etu vou. Vai ka pura-pura pemerintah, nua pato masih pato ra vai ka ira. Bayari mo balasite ka ira, to nipaka tanto mantarima balasite. Pada bayari mo bea kaira, to nipaka tantu mantarima bea. Pekou mo rijain tau to masih patora pekou, bo bila mo tau to masih patora bila. Ne kita moinda nuapa-nuapa ka taun tanina, tapi kita kana tunggai mo si potove, sambaa bo sambaa. Aga itu inda to masih pato ka kita. Sabana isema-sema to si potove, batuana irana tundu reara pura-pura atura agama. Reratura itu, naria parenta-parenta ibei. Ne emo gau sala ante tau da aromo mumpot. Ne eme patisi, ne emanganga, ne emaino manggita anu roam. Parenta itu pura-pura, bu parenta-parenta tani na vo, ne sua reara saungu parenta itu mo. Potove mo sangga manusia mo. Nasimbayu eba komi nompotove koro mumboto. Isema-sema nompotove sangga manusiana, na tantu mo iada mumpo via kajana kaira. Jadi ane kita mumpotove sangga manusiata, batuana kita matundu riara pura-pura atura agama. Kita masih pato mo si potove ibetu, sabana ninjani ta tempo bebei, na mosu mo karata ipu Yesus baliri dunia. Kita kana manoto rara bo mainga, sabana karata ipo Yesus na mosu pa vivi, pada tempo kita numpa mula numpa rasaya. Tempo na rumaun tora naupu, na mosu mo tempo na reme. Jadi itu sampai kita kana mangabasaka pokaingu to na rumau, bo mempake parevan posibali, to masih pato katau na tubu riara karemena. Kita kana matubu ante pokaingu to masih pato, katau to na tubu reara karemena. Ne e kita masih romu manggonim pebasa, bu manginu sampe malang. Ne e kita mo gau sala ante tau da arongo tamboto, atau mo pebasa basa, mantuki do tarara tatu naja. Ne e kita mo singgarau atau masih riati. Tapi pasiala mo pokaingu po Yesus Kristus rerangga tubuta. Ne mana mo piara bu mantuki do tarara tu najaa.